Maju, maju, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarhu Usul Sunnah lil Imam Ahmad karya Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Kita masuk kepada bab yang baru. Qala hafizahullah manzilatus sunnah wa 'alaqatuha bil Qur'an. Kedudukan as-sunnah dan kaitannya dengan Al-Quran. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata al-Imam Ahmad, was-sunnatu 'indana آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنه di sisi kami adalah asar-asar dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم. والسنه تفسير القرآن. السنه adalah tafsir terhadap Al-Quran. Wahia dalailul Quran. Dan dia, sunnah itu, sebagai dalil, tunjuk, dan menjelaskan Al-Quran. Walaysa fis sunnati qiyasun. Di dalam sunnah tidak ada qiyas. Wala tudrabu lahal amsal, tidak pula dibuat permisalan-permisalan untuknya. Wala tudraku bil uquli wal ahwa, tidak pula ia didapat dengan akal dan hawa nafsu. Innama huwa listiba'u wa tarkul hawa. Sunnah itu, akan tapi didapat sunnah itu dengan ittiba, mengikuti Rasul, wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Qala syarih hafizahullah, berkata pensyarah Syekh Rabi hafizahullah, yaqul al-Imam Ahmad mengatakan di dalam kitab beliau Usul Sunnah, as-sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu di sisi kami, menurut kami adalah asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hiya sunnah? Jadi apa itu sunnah? Yaqul, beliau mengatakan asaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Maksudnya asar-asar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah aqwal beliau, ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga af'al, perbuatan-perbuatan beliau, wa taqrirat, dan juga taqrirat, persetujuan beliau. Ini yang dimaksud dengan as-sunnah. Ini asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Ini segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Baik hadis tadi isinya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau mengatakan demikian-demikian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Misalnya dari ucapan beliau, tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, sebagaimana ia cinta, senang untuk dirinya sendiri. Wa'al, dan juga dari perbuatan-perbuatan beliau. Hadis menyebutkan perbuatan beliau. Karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun. Dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW itu senang mendahulukan bagian yang kanan. Si tanak mulihi wa taharatihi awqamakalat radiyallahu anha. Beliau itu senang mendulukan bagian yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersuci, dan seterusnya. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik. Ini contoh hadis yang menyebutkan tentang perbuatan beliau. Dan juga takrirat, persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yani perbuatan para sahabat yang didiamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diam itu artinya setuju, tidak melarang, tapi boleh. Baik. Contohnya apa ya? Nyangkut ingatan. Ini ketika disebutkan dalam hadis, para sahabat dulu demikian-demikian. Dalam keadaan tidak ada larangan dari Rasul, juga tidak ada perintah dari beliau, tapi beliau mendiamkan. Ini persetujuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini juga masuk asarnya beliau sallallahu alaihi wasallam, masuk hadis sunnah beliau. Baik. Indana kitab wa indana sunnah. Jadi kita punya kitab Al-Qur'an dan kita juga punya sunnah. Yakni sebagai sumber hukum dalam Islam, pegangan umat Islam, tuntunan umat Islam. Ma hiya sunnah? Apa itu sunnah? Hiya atharur rasul, asar-asarnya rasul. Yakni aqwalahu wa af'alahu wa taqriratihi alaihi salatu wassalam. Yakni ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, persetujuan-persetujuan beliau, takrirat alaihi salatu wasalam. Wa hiya allati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'ahu wattamassuk biha. Dan inilah yang Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Sabda-sabda beliau tadi. Baik. Perbuatan-perbuatan beliau. Dan juga takrirat beliau. Ini yang diperintahkan untuk kita mengikutinya. Mengikutinya dan termasuk berpegang dengannya. Jadi ini makna as-sunnah. Qala yubayyinu manzilat as-sunnah wa alaqataha bil Qur'an. Al-Imam Ahmad menyebutkan, menjelaskan tentang kedudukan as-sunnah dan keterkaitannya dengan Al-Qur'an. Pada ucapannya, was-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Sunnah itu menjadi tafsir, penjelas Al-Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an, sebagai dalil terhadap Al-Qur'an. Ini kedudukan sunnah terhadap Al-Qur'an. Jadi sunnah itu sebagai sesuatu yang menjelaskan Al-Qur'an. Fasunnatu tubayyinul Qur'an, hingga sunnah menjelaskan Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepadamu az-zikr, yakni as-sunnah. Litubayyana lin-nas, agar engkau bisa menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'an. Dengan az-zikr tadi, dengan as-sunnah, engkau wahai Nabi, kata Allah, bisa menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Qur'an. Ini surat An-Nahl ayat 44. Ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya as-sunnah itu sebagai tafsir terhadap Al-Qur'an. Baik, ini salah satu thariqah dalam tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an sendiri, ini ada beberapa cara, jalan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Ini yang pertama, mentafsirkan Al-Qur'an, sumber tafsir Al-Qur'an yang pertama dengan Al-Qur'an itu sendiri. Di antaranya firman Allah Ta'ala surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah adalah wali-wali Allah, mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang wali-wali Allah, yang bahwasanya mereka, wali Allah itu, mereka tidak merasa takut, tidak pula bersedih. Siapa itu wali Allah? Siapa para wali Allah itu? Apakah wali Allah itu orang yang bisa berjalan di atas air? Apakah wali Allah itu orang yang bisa terbang? Apakah wali Allah itu orang yang kebal senjata tajam atau bahkan senjata api? Ini ditafsirkan dalam Al-Quran juga, surat Yunus ayat yang setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Allazina amanu wa kanu yattaqun." Wali-wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu lebih umum, tidak tadi dengan apa yang dianggap oleh sebagian mereka karomah. Karomah tadi, kebal senjata, bisa berjalan di atas air, bisa terbang. Karena kan memang wali Allah itu memiliki karomah. Wali Allah itu diantaranya Allah berikan mereka karomah, sesuatu perkara yang luar biasa yang ada pada mereka. Terkadang itu terjadi pada mereka, tapi itu tidak selalu ada pada mereka. Karomah itu tidak selalu ada pada mereka. Baik. Tetapi wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi dilihat lagi, orang yang bisa terbang tadi, itu orangnya beriman atau bertakwa tidak? Ternyata suka main sama jin. Nah, ini jelas ada apa-apanya. Jangan-jangan itu bukan karomah, malah sihir. Malah sihir. Sehingga wali-wali Allah adalah orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Ini contoh ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Ini yang kita bahas di sini. Ini yang disebutkan di sini. Yang disebut oleh Al-Imam Ahmad. Sunnah itu sebagai tafsir dalam Al-Quran. Di antara contohnya, firman Allah Ta'ala, surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka mendapatkan al-husna, kebaikan pula, dibalas dengan kebaikan. Wa ziyadah, dan tambahannya. Al-husna ini al-jannah, surga. Orang-orang yang berbuat kebaikan sambil dunia, mereka dibalas di surga dengan al-husna, surganya Allah. Ziyadah, al-ziyadah wa ziyadah, ziyadah tambahan, yakni ru'yatullah. Mereka akan nanti di surga Allah membuka hijab sehingga para penduduk surga ini bisa melihat wajah Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Jarir juga Abu Hatim, dari hadis Abu Musa dan juga Ubay bin Ka'ab. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib bin Sinan. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib bin Sinan dari Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan oleh Rasul SAW di dalam hadis tadi, "Fayukshaful hijab, fama u'tu shay'an ahabba ilayhim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla." Kemudian disibaklah hijab, maka tidaklah ahlul jannah waktu itu, jika dibuka hijab, tidaklah bagi ahlul jannah perkara yang lebih mereka senangi dari seluruh kenikmatan surga yang ada. Maka yang paling besar kenikmatan yang mereka rasakan waktu itu adalah minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Ini melihat Allah Azza wa Jalla. Ini kenikmatan yang paling besar yang ada di surga. Dari seluruh macam kenikmatan yang ada di sana, kenikmatan yang paling besar adalah nanti para penduduk surga mereka bisa melihat, memandang kepada Rabb mereka. Tsumma tala hadhihi al-ayah. Kemudian Rasul membaca ayat ini. Lilladzina ahsanul husna wal ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan selama di dunia, mereka mendapatkan al-husna, yani jannah, wal ziyadah. Ziyadah yani ru'yatullah. Memandang kepada Allah. Ini contoh mentafsirkan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis Nabi SAW. Jelas sekali, Rasul setelah menjelaskan keutamaan yang didapat oleh ahlul jannah, yang mereka bisa memandang Allah, dan itu adalah kenikmatan yang paling besar, kemudian Rasul membacakan ayat tadi, yang mana menunjukkan bahwasanya ayat ini tafsirnya adalah hadis tadi. Baik, ini mentafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Kemudian mentafsirkan Al-Quran dengan aqwal sahabah, kalam sahabah, ucapan para sahabat. Sehingga tafsir sahabat itu termasuk hujjah. Tafsir sahabat hujjah. Bisa dijadikan dalil. Bisa dijadikan dalil. Tafsirnya sahabat terhadap sebuah ayat itu hujjah. Bisa dijadikan dalil. Bisa dipegang. Jadi ketika ada orang menafsirkan, ternyata berselisihan dengan tafsir sahabat tadi, berseberangan, maka yang disalahkan tafsir yang berseberangan tadi, yang menyelisihi dengan tafsirnya sahabat. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastumun nisa. Apabila kalian sedang sakit atau sedang safar. Atau kalian hadas, berhadas, atau karena menyentuh wanita. Nah, ini tentang perintah untuk bersuci ketika sholat, perintah untuk bersuci ketika sholat. Baik, kalau tidak mendapatkan air, tak boleh bertayamum. Di sini disebutkan di antara sebab kenapa seorang bersuci, yakni berhadas, yakni karena menyentuh wanita. Karena menyentuh wanita. Sebagian tafsirkan yang menyentuh wanita berarti batal wudunya. Ini salah satu pendapat dengan ayat ini. Tapi kalau kita melihat tafsirnya sahabat, yakni tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu fassara al-mulamasah bil jima', ditafsirkan dengan jima'. Ini tidak sekadar menyentuh wanita batal wudunya. Tapi jima', yang dimaksud adalah jima, tidak sekadar menyentuh batal. Tapi yang dimaksud adalah jima. Jadi kalau jima jelas batal. Hadasnya hadas besar. Jadi kalau menyentuh, apakah membatalkan wudu atau tidak? Yang sahih, yang benar pendapatnya adalah tidak membatalkan wudu. Yang pertama dari dalilnya adalah ayat ini. Dari tafsirnya. Bahwasanya tafsirnya bukan maksudnya di sini menyentuh antara kulit dengan kulit, bukan sekedar menyentuh, tapi lebih jauh dari itu. Demikian juga yang menunjukkan tidak membatalkan wudu, bahwa Nabi SAW beliau pernah ketika sholat menghadap Aisyah dalam keadaan Aisyah sedang tidur, beliau sholat di hadapannya. Kalau mau sujud, ini kakinya Aisyah itu ada di tempat sujudnya Nabi SAW, saking sempitnya rumah. Maka Rasul mau sujud itu mencolek dulu kakinya Aisyah, kemudian Aisyah melipat kakinya agar beliau bisa sujud. Ini menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Dan banyak hadis-hadis lain. Ini contoh tafsir sahabat, mentafsirkan Al-Quran dengan kalam sahabat. Juga termasuk di sini dengan kalam ucapan tabi'in. Juga bisa dimasukkan di sini. Ada juga yang memisahkan tafsir sahabat sendiri dan tafsir tabi'in. Baik. Kemudian tafsir Al-Quran yang terakhir adalah mentafsirkan kalimat-kalimat atau kata-kata dalam Al-Quran dengan tafsir makna yang tafsir yang syar'i atau lugawi. Baik. Semisal kata salat di dalam Al-Quran. Kata sholat dalam Al-Quran memiliki dua makna. Kata sholat dalam Al-Quran memiliki dua makna. Ada tafsir syar'i. Tafsir syar'i maksudnya sholat. Ini sholat yang ma'ruf. Sholat kita mulai takbiratul ihram sampai salam. itu sholat. Ada rukuknya, ada sujudnya. Ini yang pertama, tafsir syar'i. Yang kedua, tafsir lughawi. Dari sisi bahasa. Kalau yang pertama, tafsir dari sisi syariat. Yang kedua, tafsir dari sisi bahasa. Sholat dari sisi bahasa maknanya doa. Sholat dari sisi bahasa maknanya doa. Sehingga dalam Al-Quran ada sholat yang maknanya tadi ibadah sholat. Ada juga kata sholat di dalam Al-Quran yang maknanya doa. Kalau sholat yang memiliki makna ibadah sholat, ini banyak sekali. Wa aqimus sholah, wa atuz zakah, banyak sekali dalam Al-Quran. Juga diantaranya firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, janganlah engkau sholat untuk mereka apabila mereka mati selama-lamanya. Jangan engkau sholat untuk mereka, yakni tentang kaum munafikin. Ini Allah SWT yang dimaksud ini, mereka ini adalah kaum munafikin. Ketika mereka mati jangan disolati pada Rasul, pada Rasul. Yes. Wala tusalli, jangan kau salat ala ahadin minhum, pada salah seorang dari mereka. Ini maksudnya salatnya ibadah salat. Ini salat jenazah. Jangan kau salati jenazah mereka kalau mati. Baik. Dalam ayat yang lain juga surat At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Surat At-Taubah ayat 103. Kalau yang tadi At-Taubah ayat 84. Kalau ini ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, ambillah dari mereka harta-harta mereka sebagai sedekah yang akan mensucikan mereka, membersihkan mereka dengan harta tadi. Wa shalli 'alaihim, dan salatlah untuk mereka. Ini tentang zakat. Ambillah harta-harta mereka sebagai zakat mereka, yang harta tadi bisa membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan sholatlah untuk mereka. Sholat di sini, wa sholli alaihim, sholat untuk mereka, ini maknanya doa. Maknanya doa. Sebagai dalil, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW ketika beliau didatangkan kepada beliau harta zakat, ada yang membayar zakat, didatangkan kepada beliau, maka beliau SAW mengatakan, Allahumma salli ala abi awfa, ya Allah, saya mendoakan untuk keluarga Abu Aufa. Ini maknanya salat di dalam ayat ini. Ini tafsir dengan tafsir lughawi. Baik. Sehingga ini beberapa tarikhah dalam mentafsirkan Al-Qur'an, sehingga tidak, dan ini harus urut. Harus urut. Tapi kalau yang pertama yang sama yang pertama dengan yang kedua ini masih bisa digandengkan, masih sejajar. Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan Sunnah, ini sejajar masih. Karena setelahnya ini harus urut, harus yang satu dan dua dulu yang didahulukan. Ada ayat Al-Quran mau ditafsirkan, cari dulu ayat yang lain tafsirnya ada tidak. Tidak ketemu, atau hadis tidak ketemu, baru tafsir sahabat. Baru tafsir sahabat. jangan tafsir sahabat dulu. Kalau tafsir sahabat, kalau misalnya ada yang bertentangan dengan sunnah, maka tidak bisa. Kalau seandainya terjadi, dia harus diurut. Apalagi kalau langsung tafsir dengan tafsir lughawi. Seluruh kata sholat di dalam Al-Quran itu maksudnya doa. Akhirnya kalau sholat itu cuma doa saja. Ini kesesatan jadinya. Dalam tafsir Al-Quran tadi dengan cara yang serampangan. Ya, memang benar sholat diantara maknanya doa. Tapi benarkah kemudian ayat ini tafsirnya ketika menyebutkan perintah sholat itu maksudnya hanya doa saja atau maksudnya ibadah sholat? Ya ini yang dimaksud. Baik. Selanjutnya juga firman Allah Ta'ala, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul. Apabila kalian berselisih dalam sebuah masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ar-raddu ila Allah ila kitabillah. Mengembalikan kepada Allah, maksudnya kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Kalau berselisih dalam satu masalah, ada beberapa pendapat, maka dikembalikan kepada Al-Quran. Mana yang lebih mencocoki Al-Quran? War-Rasul, dan kepada Rasul. War-Rad ilal Rasul, mengembalikan kepada Rasul. Rad ilaihi, radda ilaihi fi hayatihi. Ini langsung bertanya dengan beliau, langsung dikembalikan kepada beliau ketika beliau masih hidup. Ini para sahabat, selama beliau masih hidup, para sahabat ada iskal apa, langsung kepada Rasul. Wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam, dan kepada sunnah beliau kalau beliau sudah wafat. Cari hadis-hadis beliau yang menjelaskan masalah ini. Fahiya maraddun nas wa marji'uhum, sehingga sunnah adalah tempat manusia itu mengembalikan segala urusan mereka. Hiya wal Quran ala haddin sawa. As-sunnah dan Al-Quran ini sama kedudukannya. Yang tidak Al-Quran lebih dulu baru as-sunnah, tidak, sama kedudukannya. Al-Quran dan sunnah tadi dalam hal hukum. Dalam hal hukum. Dikarenakan tidak mungkin juga Al-Quran bertentangan dengan sunnah, itu tidak mungkin. Perkara yang tidak mungkin. Ini dia sejajar dalam hal hukum. Hukum di dalamnya. Jadi tidak kemudian mengandalkan Al-Quran saja. Kalau sudah di dalam Al-Quran, tidak perlu lagi sunnah. Tidak demikian, tapi sejajar kedudukannya. Apalagi kalau sampai meninggalkan sama sekali as-sunnah, meninggalkan sama sekali hadis-hadis Nabi dari kelompok Quraniyun atau ingkar sunnah, yang mereka sama sekali tidak mau merujuk kepada sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul, hanya kepada Al-Quran. Ini kesalahan yang besar, kesesatan berdasarkan dalil-dalil tadi. Fahiya fil ihtijaj fi abwabil aqaid wal ahkam wal halal wal haram wa sa'iri syu'unid din hiya marja' kal Quran. Sehingga as-sunnah itu dalam sebagai hujjah, sebagai hukum, baik dalam bab akidah, bab hukum-hukum tentang halal dan haram, dan seluruh urusan agama, maka ia marja' sebagai referensi, sebagaimana Al-Quran. Walihada kana salaf idza warada ala ahadihim su'alun fi aqidah aw ghairiha yajibu bima yasbiqu ila zihnihi min nafsin qur'ani aw nafsin nabawi. Oleh karena itu salaf apabila datang kepada mereka sebuah pertanyaan, baik pertanyaan tentang masalah akidah atau selainnya, maka mereka menjawab pertanyaan tadi dengan apa yang ada dalam benak mereka. Yang ingatnya Al-Quran, dijawab dengan Al-Quran. Yang ingatnya hadis Nabi, dijawab dengan hadis Nabi. La tafriqata fi dzalik. Tidak ada pembedaan dalam hal tadi. Tidak kemudian kalau masalah akidah hanya Al-Quran saja, tidak memakai hadis. Tidak. Tapi sama, derajatnya sama. Wa sayati misalu dzalika min mauqifi Umar wa mauqif Abi Bakar wa mauqif Ibnu Umar wa ghairihi min ashabah. Dan akan datang penjelasannya, contoh yang demikian pada sikapnya Umar, sikapnya Abu Bakar dan Ibnu Umar dan selain mereka dari kalangan para sahabat. Baik. Sehingga ini tentang kedudukan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran tadi sebagai tafsir tentang as-sunnah, sebagai tafsir terhadap Al-Quran. Dan juga tadi faedah tentang marja' atau referensi dalam hal tafsir. Bagaimana cara mentafsirkan Al-Quran? Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Quran, dan Quran dengan sunnah, Quran dengan aqwal sahabah wa tabi'in. Yang keempat, tafsir Al-Quran, kalimat-kalimat atau kata-kata dalam Al-Quran dengan tafsir syar'i dan juga tafsir lughawi. Dan juga kalau perlu tambahan, tafsir urfi, tafsir berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan. Seperti pada firman Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah mereka, para wanita istri-istri kalian, dengan baik, dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini, bagaimana tafsirnya? Ini di antara tafsirnya, para ulama mengatakan, berdasarkan urf, kebiasaan orang-orang setempat. Bagaimana selama tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh. Selama itu dipandang baik dalam masyarakat sebagai bentuk perbuatan baik kepada istri dan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu diperbolehkan. Tafsir bil ma'ruf di sini dengan uruf, kebiasaan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada pun yang selanjutnya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.